Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim, masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab bayanu itlaqi ismil kufri ala man taraka salah. Bab penjelasan diberikan nama kekufuran kepada orang yang meninggalkan salat. Artinya, berikut ini akan dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dua hadis yang menjelaskan kepada kita seorang yang meninggalkan salat dinyatakan kafir. Itlaq ismil kufri, memutlakkan nama kekufuran, artinya dianggap kafir seseorang yang meninggalkan sholat. Terkait dengan tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama annahu kabiratun min kabairiz dzunub. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Fa'idha tarakaha, kalau dia meninggalkan sholat tadi, tarikan mungkiran liwujubiha, karena mengingkari kewajiban salat, fahuwa kafirun bil ijma', maka dikatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia tidak salat karena beranggapan salat tidak wajib, tidak perlu untuk salat karena salat tidak wajib, bahkan dia ingkari kewajiban sholat, maka ijma' kaum muslimin, orang tersebut dikatakan kafir. Wa in tarakaha takasulan, namun kalau dia meninggalkan sholat karena malas, walaupun masih berkeyakinan sholat lima waktu wajib bagi setiap muslim, namun dia enggak mau sholat. Alasannya malas, tidak terbiasa, atau banyak kerjaan. Alasan dia, sholat itu kan nomor dua. Yang pertama syahadat. Paham ya? Jadi dia menganggap bukan perkara yang besar. Tapi masih meyakini bahwasanya ibadah salat fardu adalah bagian dari kewajiban Islam, bahkan termasuk rukun Islam, tapi tidak salat. Fa fihi khilaf, Maka yang demikian ada khilaf di kalangan para ulama. Fadhahaba al-Imam Malik wa Syafi'i. Al-Imam Malik dan al-Imam Syafi'i. Wal jamaahir min as-salaf wal khalaf. Dan mayoritas para ulama salaf maupun khalaf yang terdahulu maupun yang sekarang, ila annahu la yakfur, orang tersebut tidak kafir, bal yafsuku, namun dianggap fasik, wa yustatab, dan diminta tobat, diingatkan dan diminta untuk kembali ke jalan yang benar dengan menjalankan sholat. Dan ini pada dasarnya adalah kewajiban para umara, para penguasa. Fa in taba wa illa qatalnahu haddan. Ya, kata al-Imam Malik, juga al-Imam Syafi'i, diminta taubat walaupun dia enggak kafir tapi fasik. Belum dikatakan kafir tapi fasik. Diminta taubat kalau dia kembali menjalankan ibadah salat, wa illa kalau tidak mau qatalnahu, penggal lehernya, haddan, sebagai ganti hukuman had, pendapat beliau. Dan ini sekali lagi, khanifidina azani Allah wa iyakum, menjadi wewenang penguasa, bukan ketua kelas. Ya, jangan kemudian mengambil pendapat ini setelah darus am malam hari ini, ketua kelas lughah 2 merasa tergerak, saya sebagai penanggung jawab kelas. Ya, jadi lughah 2 dipantau. Fulan, kenapa enggak sholat? Males. Langsung dipegang kepalanya, diseret ke dapur, diambil pisau dapur, dibelah. Kanfirina azaniyallahu wa iyyakum. Itu salah penerapan. Ya, untuk penegakan hukuman had ta'zir bagi yang meninggalkan sholat karena malas, wewenang penguasa. Dalam hal ini penguasa muslim yang sah beserta jajaran dan aparat yang berwenang. Adapun ketua kelas tidak termasuk bagian wulatul umur dalam pembahasan ini. Bisa dipahami? Baik, ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba al-imam Ahmad fi ba'di riwayat anhu wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Ishaq ibn Rahawayh wal Imam al-Muzani wal Imam Abu Hanifah. Masya Allah, langsung ke distrik ana lihat ini ya. Sampai mana tadi? Tayyib. Dhahab al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi ba'd riwayat anhu wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Ishaq ibn Rahawayh wal Imam al-Muzani jazakumullah khairan wal Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala annahu la yakfur. Annahu la yakfur. Pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak dikatakan kafir. wala yuqtal, dan tidak dibunuh. Kalau pendapat pertama, pendapat siapa? Al-Imam Malik dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat nomor dua, pendapatnya Imam Ahmad pada sebagian riwayat. Kemudian Abdullah ibn Mubarak, Ishaq ibn Rahawaih, Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini muridnya Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan, la yakfur wa la yuqtal. Tidak kafir dan tidak dibunuh. Lakinnahu yuhbasu wa yu'zar hatta yusalli. Namun bagi penguasa yang berwenang, mereka diminta untuk memberikan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu hukuman yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran syariat dalam rangka memberikan efek jera yang tidak ditentukan hadnya di dalam Islam. Kalau hukuman had, hukumannya sudah ditentukan dengan nas. Seperti zina muhsan dirajam. Adapun zina yang pelaku zina yang belum menikah, belum melakukan akad nikah, maka dicambuk 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama setahun. Ya, itu namanya hukuman had. Kalau hukuman ta'zir, itu hukuman yang ditentukan oleh penguasa kepada pelaku kemaksiatan tertentu untuk memberikan efek jera. Termasuk diantaranya, menurut pendapat yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat lantaran malas. Ya, tidak mau sholat, tapi mengakui kalau sholat itu wajib. Dia tidak sholat kuliah secara keseluruhan atau juz'iyah bolong-bolong. Ya, maka penguasa memberikan hukuman ta'zir di penjara, yuhbas, itu berarti di penjara, hatta yusalli, sampai mau sholat. Ya, jadi nanti termasuk pelaku kriminal ditangkap oleh penguasa dengan aparat keamanan yang berwenang, ya, oleh polisi, ya, kalau mas'ul keamanan, divisi keamanan tidak masuk. Ya, pihak kepolisian misalkan razia, bukan razia pedagang kaki lima yang mangkal di tempat-tempat yang tidak berizin, kan gitu ya. Tapi ngelihat waktunya sholat kok enggak jamaah. Tanya, kenapa enggak sholat? Haid. Dilihat baik-baik. Wah, ini jantan KW. Kan gitu ya. Misalkan dia ngaku haid, kalau dia laki-laki, wah ini alasan toh. Tangkap, kasih hukuman ta'zir. Dan itu diserahkan kepada penguasa. Boleh dalam bentuk denda. Yang enggak sholat, denda 1 M. Loh, biar efek jera ya, akhi. Sholat itu masya Allah. Kan gitu ya. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah. As-sholah. Ringan itu 1 M. Terlalu kecil nilainya. Kan gitu ya. Daripada dipenggal. Atau misalkan cambuk dengan jumlah yang ditentukan oleh penguasa. Atau misalkan diarak. Ya, diarak keliling pasar sambil ditaboin pakai sendal, gitu ya. Pakai sendal, pakai ember, pakai sarung, terserah. Itu dikembalikan kepada penguasa. Namanya hukuman ta'zir untuk memberikan efek jera dan ibroh untuk yang lain agar tidak melakukan. Dan ingat, itu wewenang penguasa. Ini pendapat yang kedua. Tidak kafir, tidak dibunuh, tapi bagi penguasa hendaknya memberikan hukuman ta'zir kalau perlu dipenjara sampai mau melakukan ibadah sholat. Tadi pahami? Tayyib. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, syani jidina azani Allah wa iyakum. Annahu yakfur. Ya. Dia dianggap kafir. Ini diriwayatkan dari sebagian pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dianggap kafir sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Walahu hujjah, beliau punya hujjah berkaitan dengan masalah ini. Ala kulli hal, apapun pendapat yang ada di kalangan para ulama, tarkus shalah amrun tsaqil. Meninggalkan salat ini perkaranya berat. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Bukan hal yang sepele. Ya, bukan hal yang sepele. Sampai ada pembahasan di kalangan mereka kafir atau tidak kafir bagi yang meninggalkan karena malas. Kafir atau tidak kafir. Yang tidak mengkafirkan, sampai ada yang berpendapat walaupun tidak dikafirkan, penggal. Ya, dibunuh. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ada yang mengatakan tidak kafir, tidak dibunuh, tapi diberi hukuman yang memberikan efek jera. Menunjukkan kalau perkara ini bukan perkara yang sepele. Nah, kemudian kembali kepada judul bab. Pelaku tindakan tarkus shalah, orang yang meninggalkan shalah, dianggap kafir dengan rincian yang sudah disampaikan. Kalau dia memang meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia meninggalkannya karena malas, menurut sebagian ulama, dan itu diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, tetap dianggap kafir. Naam, dalilnya apa? Disampaikan berikut ini, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dua hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan dua sanad. Hadis yang kedua datang dari sahabat Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an juga dengan dua sanad. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim beliau berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib, dan Abu Quraib Muhammad ibnu Al-Ala, Muhammad ibnu Al-Ala muhaddithun thiqah. Qala, keduanya berkata, haddathana Abu Muawiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Taqaddam miraran, saya sering lewat. Abu Muawiyah ismuhu Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Abi Saleh, dari Abu Saleh Zakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila putra Adam membaca as-sajdah, ay ayat sajdah, yang dimaksud adalah ayat sajdah, ayat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, kalau ibnu Adam membaca ayat sajdah, fa sajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki, syaitan akan menyingkir sambil menangis. Syaitan menyingkir sambil menangis. Yaqul, dia berkata, ya wailah, duhai celaka dirinya. Wa fi riwayah Abi Quraib, dalam riwayat Abu Quraib dengan lafaz ya waili, duhai celaka diriku. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Putra Adam, anak keturunan Adam diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud kepada Allah. Falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu. Sementara aku, kata syaitan, iblis la'natullahi alaih, diperintahkan sujud kepada Adam, fa abaitu. Aku enggan menuruti perintah tersebut. Falian nar, maka bagiku neraka. Ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan syaitan ketika melihat ada putra Adam yang membaca ayat sajadah kemudian dia sujud. Maka syaitan pun akan menyingkir dari orang tersebut sembari menangis dan mengucapkan kalimat ini, ya wailah. Atau dalam riwayat yang lain, ya waili, celaka diriku. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis sujud faabaitu falian nar. Sambil menangis. Tayyib. Terkait dengan tangisan syaitan, apakah ini menunjukkan tangisan penyesalan? Ya, nyesel lah gorek, gak sujud. Coba kalau sujud, kan aman, kan gitu ya. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan abadi antara syaitan dengan manusia. Kan gitu ya, antum tidak bakal digoda oleh syaitan. Aman-aman saja, kan gitu ya. Apakah kemudian menunjukkan syaitan menyesali perbuatannya? Lah. Ya, tidak. Ya. Qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan. Wa buka'u iblis al-mazkur fil hadis laisa nadman 'ala ma'siyatihi wala ruju'an 'anha. Tangisan iblis yang diceritakan dalam hadis ini tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan rujuk dari kesalahan yang dulu diperbuat oleh iblis. Ya, jangan antum salah paham. Jangan buru-buru husnubon kepada iblis, kan gitu ya. Jangan kemudian antum merasa iba, kasihan iblis, rek sudah terlanjur dilaknat, nggak bisa dicabut laknatnya, ditetapkan sebagai penghuni neraka, kan gitu ya. Dalam keadaan dia menangis setiap kali ada putra Adam yang sujud ketika membaca ayat sajdah. Sa'no iblis. Ya, salah kaprah antum. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Tadi pahami? Salah kaprah. Diterangkan oleh Al-Qurtubi, tangisan iblis yang disebutkan dalam hadis ini tidak menunjukkan penyesalan, juga tidak menunjukkan keinginan rujuk dari dosa yang dulu dia lakukan. Wa innama dzalika, tangisan tersebut muncul li farati hasadihi wa ghaydihi wa alamihi bima asabahu min duhuli ahadin min dzurriyyati adam al jannata wa najatihi. Nah, Masya Allah, senyuman antum menandakan tercatat dengan baik. Yang itu ya. Nah, tercatat dengan baik yang duluan kecatat Ustaz. Gitu kan? Tayyib. Wa innama dzalik, tangisan iblis tersebut li farati, pakai po, li farati hasadih. Tangisan tadi muncul lantaran hasad yang meluap-luap. Enggak bisa ditahan hasadnya. Meluap-luap hasadnya. Wa ghaydihi, dan amarah. Marah posisinya syaitan ini. Ya, jangan antum kira tangisan itu selalu menunjukkan penyesalan. Enggak. Ya kan? Apalagi kaum lelaki tahu tangisan itu ada banyak, kan gitu ya. Ada tangisan buaya, buaya buntung, kucing karong, dan lain sebagainya. Sahibul Qatar paham insya Allah. Dia marah iblis tersebut. Wa ghadhibihi, marah. Wa alamihi, dan sakit yang dirasakan dalam hatinya iblis. Hasad yang memuncak, amarah yang tidak bisa ditahan, kemudian rasa sakit dalam hatinya karena dengki. Orang kalau dengki, dengan kedengkian yang tidak bisa lagi disembunyikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu bisa sampai pada tingkatan meneteskan air mata. Ya, coba antum perhatikan. Kalau anak-anak lagi tengkar gitu ya. Ya toh, saat dia memuncak emosinya, nangis. Nangis bukan berarti takut kan gitu ya. Nangis karena memang luapan emosi. Dan tidak jarang orang dewasa sekalipun nangis ketika marah. Ya, nangis ketika marah. Mungkin bisa dicontohkan oleh Sahibul Qatar. Ya, itu tangisan ketika marah itu sudah sampai pada puncak emosi yang enggak bisa ditahan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau belum sampai memuncak, itu belum bisa diamalkan. Dan itu yang dialami oleh syaitan. Melihat putra Adam sujud, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan janji surga, hasad memuncak dalam diri iblis, marah besar, emosi yang tak tertahankan, sakit hati yang luar biasa, sampai nangis. Ya, saking enggak kuatnya, i'tazala. Dia menyingkir. Orang kalau sudah memuncak itu sudah enggak mau lihat lagi orang yang dia benci. Kita tahu lala. Ya kan? Aywa. Hakala ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Wa thumma dzakara kalaman tawilan, kemudian Al-Qurtubi rahimahullah membawakan tambahan keterangan. Yang kita inginkan penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi, tangisan yang diberitakan dari iblis oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini tidak menunjukkan penyesalan. Tapi sekali lagi itu kondisi puncak kedengkian, amarah, sakit hati yang ada pada iblis ketika melihat putra Adam mau sujud. Yang nantinya akan dibalas dengan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sanad yang kedua. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair ibnu Harbin. Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibnu Harbin. Qala haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi'. Qala haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash bihadzal isnad mithlahu, dengan sanad yang serupa dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, semisal dengan lafaz hadis di atas. Ghaira annahu qal, hanya saja perbedaan lafaz pada sanad yang kedua dengan kalimat fa'asaitu. Kalau lafaz yang sebelumnya fa'abaitu, yang ini fa'asaitu faliyannar, aku pun membangkang dan bagiku neraka. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, munasabatuhu bil bab, sisi kecocokan hadis ini dengan bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anna iblis mana'a wa aba minas sujud. Iblis enggan untuk sujud. tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kafirun bih. Dan dia dianggap kafir dengan tindakan tersebut. Faman taraka sujud, maka barang siapa yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa bimanzilati iblis, maka dia sama seperti iblis, yang mana seluruh kaum muslimin yang mu'tabar pendapat dan ucapan mereka sepakat iblis kafir. Naam. Cek. Tekankan lagi, yang mu'tabar, yang dianggap pendapat dan ucapan mereka. Karena ada sebagian orang, sekelompok orang, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, berpendapat nyeleneh. Ya, nyeleneh. Yang mengatakan bahwasanya iblis itu tauhidnya bagus. Iblis itu tauhidnya bagus. Makhluk yang terlaknat dibilang tauhidnya bagus. Kok bisa? Ketika diminta sujud kepada makhluk, iblis menolak. Pinter toh? Ya kan? Ketika iblis diminta sujud kepada makhluk, iblis menolak. Ini menandakan iblis itu bertauhid. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini akibat kalau belajar ilmu agama di tempatnya orang-orang kafir. Ini yang ngomong, saya enggak nyebutkan nama, ya. Yang ngomong itu mengambil apa namanya jurusan falsafat, ya. S2 Cicago. Cicago itu mananya Madinah. Di mana letaknya Cicago itu? Buton. Lobi antum ini. Harus tahu geografi ya sih. Ya. Di mana letaknya Cicago? Makassar. Atau jangan-jangan di belakang pasar Cicago ini. Di mana Cicago? Wallahu a'lam bishawab. Nek ndi Cicago? Ngerti. Di mana saya ulgot? Aywa. Di Amerika. USA. Ya. United States of America. Oh, no ya. Belajar falsafat Islam, ya, falsafat Islam ini yang diambil, falsafat Islam di mana? Chicago, Amerika, United States of America, ini ya. Karena dia salah alamat, khanifidina azani Allah wa iyyakum, pulang-pulang karena hadza, jadinya mengatakan iblis itu bagus tauhidnya. Dia enggak mau sujud kepada makhluk. Kalau bagus tauhidnya, Mas, enggak mungkin mendekam neraka. Kan gitu ya? Harusnya dia di surga. Andai kata bagus tauhidnya, harusnya dia berada bersama dengan para anbiya wal mursalin. Justru iblis yang menjadi musuh para nabi dan rasul. Siapa yang memberikan gagasan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berencana untuk hijrah ke Madinah? Iblis laknatullahi alaih menjelma menjadi seorang laki-laki tua. Ya kan? Memberikan solusi jalan keluar terbaik kala itu. Ya, makar paling jitu. Niat terjahat yang pernah ada dengan akal bulus paling licin. Ya. Gembong kriminal manapun tidak bisa mengalahkan taktik ini. Gimana tidak bisa mengalahkan? Wong ini langsung diciptakan, dicetuskan, disampaikan oleh iblis laknatullahi alaih yang jauh lebih tua dari seluruh gembong-gembong kriminal yang ada. Kan gitu ya? Sudah pengalaman. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Hakata ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Nah, kembali kepada pembahasan hadis. Ketika iblis enggan untuk sujud dan disepakati dia kafir. Ya, kali pertama pelanggaran, ya toh. Di mana iblis terang-terangan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk sujud, kan gitu ya. Yang dengan itu iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Yang itu semua adalah sifat dan balasan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Sampai sini jelas? Maka, ini ditarik kesimpulan. Maka, siapa saja yang meninggalkan sholat, terus kasih catatan dengan rincian yang sudah disampaikan di awal bab, dia jalan dengan iblis yang kafir. Kalau dia mengingkari, maka dia kafir dengan ijma. Kalau meninggalkan karena malas, sebagian pendapat mengatakan dia kafir, sebagian tidak kafir, tapi berat pelanggarannya. Sampai ada yang berpendapat, sekalipun tidak kafir, layak dibunuh sebagai hukuman atas pelanggaran syariat yang dia lakukan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami? Kaum muslimin? Baik. Wa fihi aidan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Masyru'iyatus sujud inda kira'ati ayatis sajdah. Disyariatkan sujud ketika membaca ayat sajdah. Wahia sujudut tilawah. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan sujudut tilawah. Sujud karena membaca ayat sajdah. Tayyib. Wahada sujud masyru'un fissalah wa fi kharijis shalah. Sujud ini disyariatkan baik ketika salat atau di luar salat. Ya, sujud ini disyariatkan baik ketika salat atau di luar salat. Wa naqala al-Imam Al-Munziri al-ijma' ala dzalik. Al-Imam Al-Munziri menukilkan ijma' atas hal tersebut. Ammal hukmu, adapun hukumnya, khanifidin azani Allah wa iyakum, sunnatun, fahuwa sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. La yambagi tarkuha. Enggak selayaknya untuk ditinggalkan. Enggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa sangat dilanjurkan? Karena ketika seorang hamba sujud tilawah, apalagi dilakukan dalam sholat berjamaah, rame-rame, lebih membuat hatinya iblis tersakiti. Ya kan? Aywa. Cari pahami? Baik. Itu terkait dengan hukumnya. Kemudian ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan sujud tilawah. Hal yushtaratu fihi, apakah dipersyaratkan pada sujud tilawah at-taharah wa nahwiha, harus suci dan semisalnya? Kalau di dalam sholat jelas, ya. Sujud tilawah ketika sholat itu harus terpenuhi syarat-syarat sholat. Karena dilakukan dalam apa namanya ibadah sholat. Sehingga harus taharah, harus suci, menghadap ke arah kiblat, kemudian sitrul aurah, menutup aurat. Naam. Kalau di luar sholat, apakah dipersyaratkan hal-hal tersebut saat hendak melakukan sujud sahwi? Apakah harus taharah, harus tertutup auratnya, harus menghadap kiblat? Fihi qawlan bainal a'immah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yushtaratu fihi jami' syurutis shalah. Dipersyaratkan dalam sujud tilawah syarat-syarat yang berlaku pada sholat. Naam. Wa huwa qaulul jumhur. Ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur mengatakan berlaku pada sujud tilawah syarat-syarat yang diberlakukan saat sholat. Jadi harus taharah, sitrul aurah, menghadap kiblat, istiqbalul kiblah. Nah, al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, jaza biduni taharah. Boleh sujud tilawah walaupun tanpa taharah. Ingat, khilaf ini berlaku pada sujud tilawah kharijat shalah, di luar salat. Jadi pahami? Nah, seperti sekarang lagi duduk antum baca Quran. Ya toh? Baca Quran, entah sambil nunggu waktu salat berikutnya atau nunggu datangnya ustaz pada baris duha yang sering kalinya telat, atau menunggu daris, atau sambil menunggu ngantuk, ya bebas pokoknya di luar sholat, ya di luar sholat. Kemudian antum membaca melewati ayat sajdah. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Kalau antum mengambil pendapat yang kedua, sekalipun antum tidak wudu, boleh untuk langsung sujud. Jadi pahami, boleh langsung sujud. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Kalau pendapat yang pertama, ketika antum tidak dalam keadaan berwudu, tidak boleh sujud. Jadi pahami? Naam. Wahadal qawul, pendapat yang kedua ini, wahadal qawlu tani, huwa qawul ba'adis salaf. Ini pendapat sebagian salaf. Wahuwa qawul al-imam al-Bukhari. Ini pendapat al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa ibni Hazmin, juga pendapat Ibnu Hazm. As-Sana'ani, juga pendapat al-imam As-Sana'ani rahimahullah. Wa Syaukani, juga al-imam As-Syaukani rahimahullahu ta'ala. وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Ini juga pendapat شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبه قال سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله. Dan ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Samahatul Syekh Al-Walid Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Naam. Jadi kalau pendapat yang kedua, walaupun anda tidak dalam keadaan taharah, boleh sujud tilawah. Naam. Kemudian ayatus sujud, ayat-ayat sujud atau ayatus sajadah ini ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Ya, ayatus sujud 15 mawdi'an minal Quran. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Wa huwa qaul al-jamahir. 15 tempat ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Menunjukkan ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat terkait dengan letak-letak ayat sajdah. Jumhur menyebutkan ada 15 tempat. Naam. Yang insya Allah dalam mushaf kita, walhamdulillah, itu diberi tanda. Akhirnya walala. Ya, ada tandanya kan? Ya, ada tanda. Tanda apa itu namanya? Ya, tanda sujud. Kan gitu ya? Wah, saya gak bisa menggambarkan bentuk tandanya itu. Pokoknya kayak gitu lah ya. Ya, nanti di sisi sebelah kanan ada keterangan as-sajdah. Ya kan? Nah, itu ada 15 tempat. Foto lantum buka. Mau antum cari dewe apa kita sebutkan 15 tempatnya? Cari sendiri. Hah? Tayyib, cari sendiri ya. 15 tempat. Itu pendapat jumhur. Ada sebagian yang lain mengatakan tidak sampai 15. Tidak sampai 15. Isanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Aqwal bainahum. Itu pendapat di kalangan mereka. Isanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Naam. Kemudian. Ma yakul inda sujud. Apa yang dibaca saat sujud tilawah? Antum. Nah, apa yang dibaca saat sujud tilawah? Enggak tahu. Masa enggak tahu? MTF loh. Ada MTG? MTF. MTF. GMTG ada. Ya kan? Ada tahu? Wah, anggukannya mantep nih. Masya Allah. Hafal kayaknya ini. Mantep anggukannya. Tapi kita bilang GMTG ada ya. Wah, mantep. Masya Allah itu. Menunjukkan hafal insya Allah, ya kan? Ya, apa yang dibaca saat sujud tilawah? Yang keras, jangan bacanya. Berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Biar terdengar, biar terdengar. Faedah ini. Ayo. Berdiri, berdiri. Kalau ini MTG atau MTF? Hah? MTF. Masya Allah. Kalau MTF saja bisa, apalagi syabab. Nah, siap-siap syabab. Berdiri, bismillah. Mas Muk, siapa namanya? Ayo, dari mana? Ya, salam. Halo, kum. Kum, yallah, kum, berdiri. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Memang jubah itu menunjang penampilan ya. Tidak mengandung iklan lo ya. Coba dibaca. Aywa, barakallahu fiik. Ijlis, Masya Allah. Zadakallahu ilman wa hirsa. Bacaan sujud tilawah. Ya, bacaan sujud tilawah. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan. Ajaza ba'dul ulama. Ayyaf'ala fihi mislama yaf'alu fi sa'iris sujud. Ya. Sebagian para ulama berpendapat boleh saat sujud tilawah membaca bacaan seperti sujud pada umumnya. Ya. Jadi baca bacaan sujud, terutama bagi yang belum hafal kan gitu ya. Nah bacaan sujud itu seperti apa? Awas nanti nggak ngerti syabab. Syabab ditanya bacaan sujud seperti apa nggak ngerti, wah itu perlu dikoreksi ini. Jangan-jangan belum balik. Kok sampai enggak hafal? Nah, yang dari Malang di belakang tiang pakai peci putih. Ya, jangan dilepas begini. Ya, lagi sembunyi di balik tiang. Ya, salam. Nampakkan wajah antum. Kum, berdiri. Oh, tadi MTF dengan gagah berani loh di front terdepan. Ya, salam. Masya Allah. Ini contoh yang bagus ini. Kum. Aywa. Beda toh dengan yang tadi. Kita berdiri loh. Beda memang. Jubah itu Masya Allah menambah wibawa memang. Si Adam geser beberapa senti ke kanan. Apa bacaan sujud? Subhana Rabbiyal A'la Barakallahu fi Idris. Jok sampai ngomong Subhana Rabbiyal Azim. Kuali namanya ya. Boleh dibaca itu sanibidina azani Allah wa iyyakum, atau membaca seperti yang tadi dibaca oleh akhuna yang dari MTF tadi. Ya, bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sampai sini boleh. Dan ini riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa zada al-imamul hakim, dalam riwayat al-hakim ditambahkan tambahan lafad. Yang tadi Masya Allah disampaikan sempurna oleh beliau. Fatabarakallahu ahsanal khalikin. Ahsanul khalikin. Bisa dipahami? Naam. Wa hadzal hadith hassanahu al-albani rahimahullah. Hadith ini dihasankan oleh al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man da'afahu. Sebagian ada yang menda'ifkan. Bagi yang mengatakan da'if riwayatnya, maka dibaca sama seperti bacaan sujud pada umumnya. Subhana rabbiyal a'la. Bisa dipahami? Tayyib. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Sudah isya ya? Sudah. Talimatah ya. Liyu'adzinil mu'adzin. Tayyib. Sebelum saya lanjutkan, ini ada sedikit ralat dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Jazakumullahu khairan atas yang mengingatkan. Ada sedikit kesalahan ketika penyebutan tiga pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan status tarikus sholah. Ya, status orang yang meninggalkan sholat takasulan karena malas. Untuk pendapat yang pertama disampaikan oleh dinukil dari Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia dikatakan tidak kufur, la yakfur bal yafsuk wa yustadab. Ya. Fa in taba wa illa qatalnah. Hakada? Aywa. Ini benar. Pendapat yang kedua, sanibidina azani Allah wa iyyakum, annahu yakfur, annahu la yakfur, wala yuqtal, bal yu'zar wa yuhbas hatta yusalli. Ya kata? Ya, dia tidak kafir dan tidak dibunuh, tapi diberi hukuman ta'zir. Pendapat ini yang benar, ini antum catat baik-baik. Pendapat yang kedua ini huwal qaul al-imam Abi Hanifah, pendapat Abu Hanifah. Wal imam al-Muzani, kemudian pendapat al-imam al-Muzani rahimahullah, wa jama'ah min ahlil Kufah, dan sejumlah ulama dari Kufah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi pendapat yang kedua tidak kafir dan tidak dibunuh namun diberi hukuman ta'zir, pendapatnya Imam Abu Hanifah Al-Muzani kemudian jamaah min ahlil Kufah. Nah, pendapat yang ketiga pendapat yang mengatakan annahu yakfur, dia dikatakan kafir. Riwayah an Imam Ahmad. Satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa huwa al-qaul lil Imam Abdullah ibn al-Mubarak wa Ishaq ibn Rahawai. Nah, ini yang diralat. Jadi ini kan tadi tak masukkan di pendapat yang nomor 2, hakata? Aywa, diganti antum ralat. Ya. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dengan Ishaq ibn Rahawai ini sependapat dengan al-Imam Ahmad rahimahullah pada sebagian riwayat dari beliau. Beliau termasuk yang berpendapat yakfur. Orang yang meninggalkan salat karena malas dikatakan kafir. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu ralatnya. Jazahullahu khairan. Saya ucapkan jazahullahu khairan kepada yang memberikan tanbih. Masya Allah. Tayyib. Wa bihadal hadith. Dalam hadith ini. Ma'asyiral muslimin. A'azani allahu wa iyakum. Sekarang kita ambil faedah yang berikutnya. Fadlu sujudis sahwi. Fadlu sujudit tilawah. Keutamaan sujud tilawah. Nah. Baik. Afan ya kalau agak kurang konsentrasi. Memang benar kata Rasul. La salata bihadaratit ta'am. Nah, fadlu sujud at-tilawah. Nah, kan benar toh? Sudah benar. Tadi salah-salah terus. Karena ini memang menggoda iman ini ya. Masya Allah ini. Keutamaan sujud tilawah. Ya, keutamaan sujud tilawah. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Antum? Hah? Aywa. Annahu min asbab dukhulil jannah. Termasuk sebab masuk ke dalam surga. Ya kan? Ditegaskan dalam hadis tadi. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Ibnu Adam diperintahkan sujud. Baik itu dalam sholat fardu atau dalam sholat nafilah. Bahkan sujud ketika membaca ayatus sajadah. Dia sujud. Baik dalam sholat atau di luar sholat. Maka balasannya al-jannah, surga. Dan itu keutamaan tersendiri. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Atas dasar lafaz ini, hukum sujud tilawah seperti yang tadi kita sampaikan, sunnatun muakkadatun la yambagi tarkuha. Sunnah muakkadah tidak seyokianya ditinggalkan. Tadi pahami? La yambagi tarkuha. Kenapa ada embel-embel la yambagi tarkuha? Padahal biasanya kan kalau penyebutan ibadah-ibadah sunnah yang lain cukup sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Yang ini dikasih penekanan sunnah muakkadah la yambagi tarkuha. Kenapa? Karena nas falahul jannah. Sadi fahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Wa fi aydan faedah yang berikutnya. Al-man'u wal-iba'u minas sujud sifatun min sifatil mutakabbirin. Enggan untuk sujud termasuk sifat yang ada pada orang-orang yang sombong. Ya, enggan untuk sujud termasuk sifat yang ada pada orang-orang sombong. Iblis la'natullahi alaih, tokoh yang paling nyata untuk sifat yang tercela, al-kibru, sombong, yang menjadikan iblis dengki kepada Adam dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah, al-kibru, kesombongannya. Diabadikan di dalam Al-Quran ucapan iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Ya, tanah liat. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dengan proses yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari tanah yang dicampur dengan air. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian dicetak, dibiarkan mengering. Ya, itu proses penciptaan Adam alaihis salam. Dan dianggap penciptaan iblis menurut dirinya jauh lebih utama, kastanya lebih tinggi. Itu yang menjadikan iblis sombong. Dan Nabi mendefinisikan sombong, al-kibru batarul haqti wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Dan di antara ciri orang-orang sombong, al-man'u minas sujud. Tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Faham mukhalafahnya? Ya. Bisa kita ambil kesimpulan. Sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Wa ala hadha. Famin alamatit tawadu' wal khusyuk, di antara ciri ketawaduan dan kekhusyuan seorang hamba, al-ikthar minas sujud, banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imamul Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, sahibu tafsir, ya, dalam tafsir beliau, wa idza ra'aita mutakabbiran, kalau engkau melihat ada sosok yang sombong, fa'lam, ketahuilah, annahu qalilus salah aw adimuha. Ketahuilah, sosok yang sombong tadi adalah sosok yang jarang sholat, qalilus shalah, aw adimuha, atau bahkan tidak pernah sholat. Kemudian beliau menegaskan, la yajtami'u kibrun ma'a kasratis sujud, tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul sifat sombong dengan banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sujud yang ikhlas. Tentunya salat yang syar'i. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Ya? Nah. Wafi ayuban, faedah yang berikutnya. Yang perlu antum waspadai, sanifidina azaniyallahu wa iyakum, fafi hadzal hadis. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, nassun sarih, nas yang sangat tegas, lugas, jelas. Tentang apa? Ala hiqdi iblis min bani Adam. Yang menjelaskan bahwasannya iblis sangat dengki, benci, iri hati terhadap anak keturunan Adam alaihi salam. Ya, terhadap Nabiullah Adam, Abul Bashar, nenek moyang manusia, lantaran Adam alaihi salam sudah meninggal dunia, tidak bisa iblis melanjutkan permusuhan terhadap Adam, wong sudah meninggal. Dalam keadaan iblis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'adun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari kebangkitan. Ya, buat aku berumur panjang. Tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya 1000 tahun. Ya, sampai hari kebangkitan. Waktu yang diminta oleh iblis la'natullahi alaih. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa'innaka minal mundarin. Engkau termasuk makhluk yang ditunda kematiannya sampai datangnya hari kiamat. Karena Adam sudah meninggal dunia, maka permusuhan, kedengkian, kebencian, hasad, iri hati, amarah dilampiaskan kepada anak keturunannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Termasuk antum-antum sekarang yang duduk di masjid mendengarkan hadir ini dibacakan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu iblis itu dengki kepada Bani Adam, benci terhadap anak keturunan Adam, iri hati terhadap manusia, tentunya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana cara supaya Bani Adam jatuh dari siratal mustaqim. Dan iblis tidak peduli dari arah mana kita akan terjatuh. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita tahu, sekali lagi, maka antum harus waspada. Gimana cara waspada? Dengan menjauhi tipu daya syaitan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan Bani Adam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala.